قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويجوز أن يراد به جميع أنواع العميات، dan boleh dari makna yang lainnya seluruh jenis macam dari demam yang dialami oleh manusia. Ini makna yang berikutnya dari makna hadis inna syiddatal har min fi jahannam fa'briduha bil ma fa'briduha bil ma. Boleh diartikan, dimanakan berlaku untuk seluruh jenis demam yang ada, yang terjadi pada tubuh manusia. وقد اعترف فاضل الأطباء جالينيوس، dan ini sudah diketahui oleh para tabib yang mulia yang memiliki keutamaan seperti Jalinius. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan ucapan Jalinius. Jalinius ini siapa? Tabib atau kedokteran Yunani. Beliau wafat tahun 201 Masehi, berarti berapa tahun yang lalu? 1200. 1800. 1800 Masehi. Nah, ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ucapan orang kafir di dalam masalah kedokteran, boleh enggak? Ya boleh. Ya. Boleh. Dengan syarat dia ahli di bidangnya dan tidak, nanti disebutkan oleh Imam Ahmad dan a'immah yang lainnya diantaranya, tidak mengapa karena mereka ahli di bidangnya, dan kalau seandainya para a'immah yang menukilkan itu pun ada ta'liq, ada komentar, ada penyaringan. Nah, biasanya seperti itu. Terlebih permasalahan ya kedokteran, masalah ilmu-ilmu yang kadang kaum muslimin tidak paham, ya sama seperti mesin tanyanya kepada siapa? Mesin tanyanya kepada siapa? Tukang bala-bala atau tukang gorengan? Ya, yang paham tentang mesin tentunya. Nah, demikian pula tentang ilmu-ilmu dunia yang lainnya, selama tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Nah, dan akan banyak penukilan-penukilan ada baik dari Ibnu Qayyim maupun para a'immah yang lainnya seperti Imam Zahabi rahimahullah. Nah, mereka banyak menukilkan, ada menukilkan dari kalam-kalam pendapat-pendapat orang-orang terdahulu walaupun bukan muslim. Nah, kata Jalinius, bi'annal ma'al barid yanfa' fiha, air yang dingin sangat bermanfaat untuk orang yang demam. Qala fil maqalah al-ashirah min kitab Hilatul Bar. Ini diucapkan oleh Jalinius pada bukunya bab yang ke-10 dari kitab dari bukunya Hilatul Bar. Cara menyembuhkan penyakit. Kata Jalinius, walau anna rajulan syaban hasnal laham, seperti seorang yang bagus fisiknya, tubuhnya, khasabul badan fi waqtil qayd, badannya ringan, nam di setiap saatnya, wa fi waqtil muntal humma, atau pada waktu ketika puncak-puncaknya dia demam dan tidak ada luka pada kulitnya, pada tubuhnya tidak ada infeksi, kemudian dia berendam pada air yang dingin atau berenang pada air yang dingin, maka air yang dingin tersebut, kata Jalinius, akan memberikan manfaat kepada dirinya. Tapi dengan syarat tadi, tidak ada luka, tidak ada infeksi, dan tubuhnya bagus. Artinya, panas, panas pun hanya panas-panas yang tidak complicated, tidak komplikasi, tidak banyak keluhan ini dan itu, tidak. Ya. Keadaan seperti ini, kata Jalinius, akan memberikan manfaat kepada orang tersebut. Qala nahnu na'mur bidzalik bila tawaqquf, kita menganjurkan, berikan rekomendasi untuk melakukan ini. Ya, tanpa ragu lagi. Dan syarat dari kondisinya bagus, tubuhnya bagus, tidak ada luka, tidak ada infeksi. Ya, panas mungkin panas. Panas cuacanya atau panas luar badannya. Maka kondisi yang seperti ini pas, cocok. Tapi ada tubuh kadang panas luar, dalam dingin. Ya, atau kakinya panas, kemudian badan yang lainnya dingin. Nah, ini beda lagi keadaannya, sehingga harus dirinci, dilihat sebabnya, rinciannya. Qala Razi fi kitabih al-kabir, berkata Imam Razi Abu Bakar Muhammad bin Zakaria, beliau adalah termasuk tabib dari kalangan bangsa Arab, di dalam kitabnya Al-Hawi juga tib Kashful Dhanun. Idza kanat al-quwwah qawiyyah wal humma hadah jiddan, apabila tubuhnya sangat kuat, stabil, kuat, tidak sakit tapi panas dari dalam atau dari luar sangat menusuk, memuncak panasnya. Wa nadaj bayyin wala waram fil jawf, dan dia pun panas tubuhnya dan tidak ada luka, tidak ada pecah-pecah pada kulitnya, tidak ada infeksi. Maka yang demikian, kondisi yang seperti ini cocoknya dia minum air yang dingin. Wa in kana al-'aril khisab al-badan wa zaman har, kalaulah seandainya yang sakit adalah sedikit dari badannya, kemudian tubuhnya atau salah satu dari badannya panas, sakit, kemudian kondisi cuaca itu panas, musim panas, karena mu'tadan listi'maril ma'il barid min kharij, dan dia biasa ya untuk menggunakan air yang dingin dari luar. Fal ya'zan fi, maka diizinkan yang seperti ini, dibolehkan. Nah sekarang kalau dia enggak biasa, kalau dia kena air aja mungkin tulangnya sudah kedinginan. Ini jangan coba-coba. Ya, yang seperti itu resiko tanggung sendiri. Dan juga masing-masing tubuh berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Yang satu kadang cocok, yang satu tidak cocok. Yang satu pas sembuh, yang satu lagi tidak sembuh. Sehingga harus dilihat keadaan tubuhnya, pas atau tidak, cocok atau tidak. Jangan sampai dia kaku ya, mengambil hanya pendapat ini saja sehingga ujung-ujungnya masuk UGD. Enggak ada di buku Ibnul Qayyim. Ya baru diajarkan. Iya betul. Tapi masalahnya pas enggak dengan tubuh kamu itu? Cocok enggak? Kalau tidak pas, tidak cocok, ya jangan. Ya, karena ini sifatnya anjuran, bukan perintah. Bukan perintah, anjuran. Ya. Nah. Karena mana hadis yang pertama, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan untuk khusus untuk Ahlul Hijaz. Ya. Untuk Ahlul Hijaz. Wa qalu humma min fihi jahannam hiya huwa shiddatul lahabi wa intisharuha wa nadhiruhu shiddatul har min fihi jahannam. Wa fi wajan. Yang namanya demam adalah merupakan tiupan dari api jahannam, api neraka. Tiupannya, anginnya, hembusannya itu humma demam dalam tubuh. Riwayat yang lain syiddatul har panas yang sangat memuncak adalah termasuk dari hembusan jahannam. Wafi wajhan. Dan ini ada dua makna. Makna yang pertama, bahwasanya ini adalah sampel, contoh yang kecil, sampel atau contoh konkret min jahannam, dari neraka jahannam, supaya seorang hamba dari hamba-hamba Allah mengingat azab Allah, takut kepada Allah, mengambil ibrah. Ma inna Allah qaddara zuhuraha bi asbabin taqtadhiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memunculkan panas tersebut baik dalam tubuh maupun pada cuaca yang panas ada sebab musababnya. Sebagaimana jiwa ketika senang, gembira, lezat, minnaimil jannah adalah termasuk dari naimil jannah, kenikmatan surga yang Allah tampakkan di dunia ini sebagai ibrah, dalil yang Allah takdirkan, Allah tampakkan ini semua ada sebab musababnya. Atau yang kedua maknanya penyerupaan. Fasyabba syiddatul humma, diserupakan panas yang sangat dan hembusannya merupakan dari tiupan api neraka. Fasyabba syiddatul harbih, diumpamakan dengan terik yang sangat panas sebagai tanbih linnufus, peringatan bagi jiwa ala syiddati azabin nar, terhadap kerasnya api neraka. Wa an hadhil harara al-'azimah, panas yang sangat ini musyabbihatun bi fayhiha, menyerupai dengan tiupan api neraka. Wa huwa ma yusibu min qurba minha min harriha, akan menimpa orang-orang yang mendekati dari panas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.